Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kita lanjutkan dars kita pada pagi hari ini insyaallah pada kitab Fiqh Muyassar. Sampai pembahasan kita pada permasalahan rukun-rukun salat. Kita sampai pada rukun yang ketujuh yang disebutkan oleh muallif di sini. Yang pertama kata beliau, al-qiyam, berdiri di saat salat wajib. Kemudian berikutnya takbiratul ihram, di awal salat mengucapkan Allahu Akbar di awal salat. Kemudian rukun yang ketiga, membaca surat Al-Fatihah di setiap rakaat. Kemudian yang keempat, ruku di setiap rakaatnya. Yang kelima dan yang keenam, yaitu bangkit dari ruku serta i'tidal. I'tidal yaitu berdiri setelah bangkit dari ruku, ini namanya i'tidal. Kemudian rukun yang ketujuh adalah sujud. Rukun yang ketujuh adalah as-sujud. Dan sujud ini dilakukan dengan meletakkan tujuh anggota badan pada bumi. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhumin. Al-jabhatu wa asyara biyadihi la'anfihi wal yadain wal rukbatain wa atraf al-qadamain. Aku diperintah untuk sujud di atas tujuh anggota tubuh. Al-jabha, kening. Kemudian beliau mengisyaratkan kepada hidungnya. Yang kedua dan yang ketiga adalah al-yadain, kedua tangan. Kemudian keempat dan kelima, ar-rukbatain, kedua lutut. Kemudian yang keenam dan yang ketujuh adalah atraf al-qadamain, ujung jari kaki, ujung jari-jari kaki, jari-jari kedua kaki. Jadi total semuanya adalah tujuh anggota tubuh. Ketujuh-tujuhnya tersebut harus nempel di bumi, diletakkan di tanah. Kemudian juga telah kita bahas permasalahan mana yang lebih didahulukan ketika seseorang hendak sujud, apakah dia mendahulukan kedua tangannya atau lututnya. Pendapat yang sahih bahwa yang ia dahulukan adalah al-yadain, kedua tangannya yang lebih didahulukan. Adapun pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yaitu kedua-duanya boleh seseorang mengedepankan tangan terlebih dahulu ketika sujud, boleh pula mengedepankan lutut terlebih dahulu ketika hendak sujud. Kemudian kita bahas sifat as-sujud. Sifat pertama sujud, cara bagaimana kita sujud, yaitu adalah tafrijul yadaini ala jambain. Ini sifat yang sunnah. Sifat yang sunnah ketika seseorang sujud, hendaknya bagi dia untuk tafrij, merenggangkan kedua lengannya dari jambain, dari tubuhnya. Dia renggangkan lengannya dari tubuhnya. Tidak rapat, tidak menempel dengan tubuh dia. Tetapi yang sunnah adalah dia renggangkan, dia kasih jarak antara lengan dia dari samping tubuhnya. Sebagaimana hal itu dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, kan Rasulullah SAW, idza shalla farraja baina yadayhi hatta yabdu bayada ibtayhi. Dahulu Rasulullah SAW jika beliau salat, beliau merenggangkan kedua lengannya, kedua tangannya sampai yabdu bayada ibtayhi, sampai tampak, sampai terlihat ketiak beliau, putihnya ketiak beliau. Inilah yang sunnah. Tetapi amalan sunnah ini, kata para ulama, tidak mungkin kita melakukannya dalam sholat jamaah. Ketika kita sedang sholat berjamaah, maka amalan tersebut berat, tidak bisa untuk kita lakukan. Dikarenakan jika kita menerapkan sunnah tersebut pada sholat jamaah, maka tentu ini akan mengganggu, akan mengganggu orang yang sholat di sebelah kita. Dan hukum mengganggu, tidak boleh mengganggu orang sholat, tidak boleh hukumnya. Tidak boleh kita mengerjakan sunnah dan di balik pengerjaan sunnah tersebut terdapat dampak negatif yang lain yang lebih besar. Ini haram hukumnya. Mengamalkan sunnah adalah perkara yang sunnah hukumnya, bukan wajib. Tetapi berbuat zalim, mengganggu seorang muslim, ini hukumnya haram. Hukumnya haram, tidak boleh mengganggu seseorang yang salat. Sekalipun dia di sebelah kita, kita ingin menerapkan sunnah tersebut, tetapi di balik itu terdapat gangguan terhadap yang lain, maka di sini yang lebih utama dan tidak boleh bagi dia untuk mengerjakan sunnah tersebut. Maka meninggalkan sunnah untuk menghindarkan diri dari mengganggu orang lain, ini lebih utama daripada kita mengamalkan sunnah tadi. Demikianlah kaidah, demikianlah sebuah kaidah yang lebih diutamakan, yaitu meninggalkan sesuatu yang madaratnya lebih besar daripada kita mengamalkan sunnah yang itu terdapat manfaat, tapi di sana ada manfaat yang lebih besar. Kita mengambil manfaat yang lebih besar tersebut, yaitu kita menjauhi dari adhiyah annas, mengganggu manusia. Demikian pula halnya seperti seorang tawarruk ketika duduk. Ketika dia duduk tawarruk dalam sholat misalnya, yang sunnah seseorang ketika di tasyahud al-akhir, yang tasyahud akhir yang pada rakaat keempat atau rakaat ketiga, yang sunnah bagi dia ketika duduk tasyahud, yaitu dengan tawarruk. Tawarruk yaitu seperti yang biasa kita lakukan ketika sebelum salam pada rakaat yang keempat atau yang ketiga. Yang sunnah adalah dengan duduk tawarruk, dengan duduk at-tawarruk. Maka jika seseorang dia berada di saf yang sempit, di tengah-tengah dia, tempat dia sempit, tidak mungkin bagi dia untuk melakukan tasyahud dengan tawarruk, dengan duduk tawarruk. Jika dia melakukannya, maka akan mempertambah kesempitan pada orang yang di sebelah dia. Maka ini mengganggu kekhusyuan seseorang dalam sholat. Maka dia tidak boleh melakukan duduk tawarruk tersebut. Tetapi dia duduk istirash tanpa harus melakukan at-tawarruk. Dikarenakan meninggalkan sunnah dalam rangka menghindarkan diri dari adhiyah, mengganggu manusia, itu lebih utama daripada mengamalkan sunnah. Kemudian sifat sujud yang berikutnya, di antara sunnah sujud, posisi sujud yang sempurna yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu raf'ud dhira'ain wa la yada'uhuma 'ala al-ard. Mengangkat lengannya, mengangkat kedua lengan, wala yadhuhuma al ard, dan tidak meletakkannya, azira'afan, mengangkat siku, kedua siku, mengangkat kedua sikunya dan tidak meletakkannya di atas bumi. Jadi ketika sujud, yang sunnah adalah seseorang tidak meletakkan siku dia ketika sujud bagian sininya di tanah, tapi dia mengangkat dari tanah. Dia angkat siku dia dari tanah. Kata Rasulullah SAW, "I'tadilu fi sujud, wala yabsut ahadukum dhira'aihi imbisatal kalbi." Bersikap pertengahanlah kalian dalam sujud, dan janganlah kalian yabsut ahadukum dhira'aihi, dan janganlah salah seorang dari kalian menempelkan sikunya imbisatal kalb, sebagaimana anjing membentangkan lengannya, membentangkan sikunya ketika duduk. Hadis riwayat oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Demikian pula sifat yang berikutnya, yaitu tajafi al-batn anil fakhidain. Hendaknya seseorang ketika sujud menjauhkan perut dari al-fakhid, dari paha. Menjauhkan perutnya dari paha dia. Posisi sujud yaitu dengan menjauhkan antara perut dengan paha. Tetapi tidak berlebih-lebihan, tidak sampai berlebih-lebihan. Inilah makna i'tadilu fis sujud, bersikap pertengahanlah kalian dalam sujud. Tidak berlebih-lebihan dalam mengerjakan sunnah-sunnah sujud. Oleh karena itu, termasuk kesalahan, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, bahkan termasuk bid'ah, apa yang dilakukan oleh sebagian manusia ketika dia sujud, dia ingin menerapkan sunnah ini, yaitu menjauhkan paha dari perutnya, sehingga dia sujudnya seperti orang yang tiarap. Sujud dia sangat jauh, seperti orang yang hampir tengkurap. Ini bid'ah. Ini berlebih-lebihan. Maka i'tadilu fi sujud, bersikap pertengahanlah dalam sujud. Kemudian sifat yang berikutnya, yaitu dhammul asabi'. Dalam sujud disunnahkan pula seseorang merapatkan al-asabi', merapatkan jari-jari tangannya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, "Fakana idza sajada dhamma asabi'ahu." Dhamma asabi'ahu. Dahulu beliau jika sujud, beliau dhamm, merapatkan jari-jari tangannya. Tidak merenggangkannya. Kemudian yang berikutnya dalam sifat sujud, yarussul qadamain ba'duhuma bi ba'din. Menempelkan kedua tumit kaki satu dengan yang lainnya. Ketika sujud, kedua telapak kaki satu dengan yang lainnya ditempelkan. Hal itu berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dari hadis Aisyah. Dahulu Aisyah tidur bersama Rasulullah SAW, kemudian beliau kehilangan Rasulullah SAW. Maka Aisyah mencari-cari beliau dengan tangannya. Fawajadtuhu sajidan rasan aqibaihi mustaqbilan bi atrafi asabi'ihi al-qiblah. Dalam sebuah hadis dikisahkan, "Wa kana ma'i firash," dahulu aku tidur bersama Rasul, maka aku kehilangan Rasul SAW, maka aku mendapatinya. Fawajadtuhu, maka aku mendapatinya dalam kondisi beliau sedang sujud. Rasan aqibaihi, beliau menempelkan kedua tumitnya. Kedua tumitnya bi atrafi asabi'ihi al-qiblah, dan beliau mengarahkan atraf asabi'ihi, ujung kaki beliau, ke arah kiblat. Hadis ini terdapat dalil bahwa Rasulullah SAW ketika sujud beliau rasan aqibaih, menempelkan kedua tumitnya. Yani Aisyah mendapati kaki beliau dua-duanya ketika sujud. Aisyah menceritakan bahwa kaki Rasulullah SAW ketika sujud tersebut rasan aqibaih, menempel kedua tumit beliau satu dengan yang lainnya. Inilah beberapa sunnah dalam sujud, yaitu yang pertama tafrij al-yadain, mengangkat kedua tangan atau menjauhkan, merenggangkan kedua tangan dari samping tubuh, kemudian mengangkat siku dari bumi. Yang ketiga menjauhkan antara perut dengan paha. Kemudian yang keempat dhom al-asabi', merapatkan jari tangan ketika sujud. Kemudian yang kelima, dalam sujud disunnahkan menempelkan kedua tumit kaki satu dengan yang lainnya. Inilah sifat as-sujud. Kemudian kita lanjutkan kepada rukun yang berikutnya, rukun yang disebutkan oleh muallif, qala ats-tsamin wat-tasi', rukun yang ke-8 dan rukun yang ke-9. Qala ar-raf'u min as-sujudi wal julusi baina as-sajdataini. Ar-raf'u min as-sujud wal julus baina as-sajdatain. Bangkit dari sujud, ini rukun yang ke-8. Kemudian rukun yang ke-9, wal julus baina as-sajdatain, dan duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud. Dalam setiap satu rakaat dalam salat memiliki dua sujud. Antara kedua sujud tersebut terdapat duduk di antara kedua sujud tersebut. Ini merupakan rukun salat pula. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW lil musii, berdasarkan hadis beliau, beliau mengatakan kepada orang yang buruk salatnya, thumma rfa' hatta tatma'inna jalisan. Kemudian bangkitlah kamu sampai tatma'inna jalisan, sampai engkau tuma'ninah dalam duduk. Sampai engkau tuma'ninah dalam dudukmu. Di sini perintah dari Rasulullah SAW terhadap orang tersebut untuk duduk setelah sujud. Duduk di antara dua sujud. Kemudian bagaimana posisi duduk di antara kedua sujud ini? Para ulama sepakat bahwa posisi sifat duduk di antara dua sujud ini yaitu dengan jalsatul iftirash. Dengan jalsah al-iftirash. Apa itu jalsah al-iftirash? Jalsah al-iftirash yaitu seseorang duduk atau menegakkan kaki yang kanan dan membentangkan kaki yang kiri, kemudian duduk di atas kaki kirinya tersebut. Ini namanya duduk al-iftirash. Duduk dalam salat ada dua cara. Duduk yang pertama yaitu al-iftirash, yaitu seseorang mengangkat telapak kaki yang kanannya dan membentangkan, meletakkan kaki kirinya dan duduk di atas kaki kirinya. Ini namanya jalsah al-iftirash. Para ulama sepakat dalam duduk antara kedua sujud ini caranya yaitu dengan jalsah al-iftirash, dengan duduk al-iftirash. Adapun pada tasyahud maka nanti akan datang pembahasannya. Kemudian di mana seseorang meletakkan tangan ketika duduk dalam salat? Para ulama menyebutkan boleh pada dua tempat. Boleh dia meletakkannya di paha dia atau di sikunya atau di apa? Lututnya. Boleh dia menggenggam lututnya dalam ketika sujud atau afwan ketika duduk tersebut dalam salat, dia meletakkan tangan kedua tangannya di lututnya atau dia letakkan di atas pahanya. Ini semua boleh. Kemudian al-ashir, rukun yang berikutnya, rukun salat yang ke-10. Qala at-tuma'ninatu fi jami'il arkan. Tuma'nina fi jami'il arkan, di semua rukun. Di semua rukun, rukun salat. Harus adanya tuma'nina dalam setiap rukun salat. Apa itu tuma'nina? Qala wa hiya as-sukun. Tuma'nina adalah as-sukun, tenang. Wa takunu biqadril qawlil wajibi fi kulli ruknin. Apa itu tuma'ninah? Beliau menjelaskan as-sukun, tenang. Seukuran bacaan yang wajib di setiap rukunnya. Inilah tuma'ninah. Tuma'ninah yaitu tenang. Berdiam sejenak. Seukuran apa? Ketenangan tersebut seukuran bacaan yang wajib di setiap rukun. Seberapa bacaan yang wajib di setiap rukun? Satu kali bacaan yang wajib di setiap rukun yaitu satu kali. Ketika seorang ruku, bacaan yang wajib bagi dia adalah membaca Subhana Rabbiyal Azim satu kali. Ini ukuran yang wajib. Adapun 2, 3 atau lebih, maka itu hukumnya sunnah. Maka tuma'ninah adalah yaitu tenang, berhenti sejenak untuk membaca bacaan yang wajib di setiap rukun tadi. Tentunya dengan posisi yang sempurna, telah sempurna, belum sempurna, kemudian dia bangkit dari rukun itu. Dia harus sempurna. Misalnya ruku, dia harus sempurna rukunya. Dia telah sempurna posisi anggota badan dia sempurna ruku, baru setelah itu dia membaca kadar yang wajib pada ruku tersebut. Maka selama bacaan itu, ini dinamakan tuma'ninah. Dinamakan tuma'ninah. Li amrihi sallallahu alaihi wasallam al-musi'a biha fi salatihi fi jami'il arkan. Dikarenakan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan tuma'ninah ini kepada orang yang buruk salatnya di setiap rukun. Wali amrihi lahu bi'iadati salati li tarkihi at-tuma'ninata fiha. Dan juga dikarenakan Rasul SAW memerintahkan orang yang jelek salatnya ini untuk mengulang salatnya karena dia meninggalkan tuma'ninah dalam rukun-rukun salat. Yaitu kisah seorang sahabat yang masuk ke masjid kemudian salat dengan cepat, maka kemudian setelah itu sahabat tersebut datang kepada Rasul SAW, maka Rasul mengatakan, kembalilah kamu, salatlah kamu, karena kamu belum salat. Terus hal itu terjadi sampai 3 kali. Maka sahabat ini mengatakan, aku tidak bisa lagi melakukan yang lain ya Rasulullah. Maka kata Rasul, salatlah kamu. Beliau menjelaskan tentang sifat-sifat as-salah. Maka seluruh hadis, seluruh perintah yang terdapat pada hadis al-musi' fi shalah, hadis pengajaran Rasul terhadap orang yang buruk salatnya ini, seluruh perintah-perintah tersebut kata para ulama adalah rukun-rukun salat. Seluruh perintah yang terdapat pada hadis al-musi' fi shalah itu semua adalah rukun-rukun as-salah. Qala al-hadi ashar, yang ke-11, at-tashahud al-akhir. Rukun salat yang berikutnya adalah tashahud akhir. Apa itu tashahud? Yaitu at-tahiyyatu lillah, membaca at-tahiyyatu lillah, salawatu at-tayyibat, dan seterusnya. Ini namanya tashahud. liqauli Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Hal itu berdasarkan Ibnu Hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kunna naqulu qabla an yufrada 'alaina at-tashahhud, assalamu 'ala Allahi min 'ibadihi. Kata Ibnu Mas'ud, dahulu kami mengatakan sebelum diwajibkan atas kami tasyahud. Sebelum diwajibkan atas kami tasyahud. Dahulu kami mengatakan assalamu 'ala Allah. Keselamatan atas Allah dari hamba-hambanya. Maka Nabi SAW melarang, la taqulu assalamu 'ala Allah. Jangan kalian mengatakan assalamu 'ala Allah. Walakin qulu attahiyatu lillah. Tetapi katakanlah attahiyatu lillah, segala pujian, segala kehormatan, kemuliaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Attahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Inilah tasyahud. Dari attahiyatulillah sampai kalimah tauhid. Ini namanya at-tashahud. Maka hadis ini, yaitu hadis Ibnu Mas'ud yang menceritakan bahwa dahulu kami mengatakan assalamu 'ala Allah sebelum diwajibkan. Beliau mengatakan sebelum diwajibkan atas kami tashahud. Hadis ini menunjukkan bahwa hukum tashahud dalam sholat adalah wajib. Hukum tasyahud dalam sholat adalah wajib, bahkan rukun dalam sholat tersebut. Kemudian kenapa muallif, kenapa pengarang di sini tidak menyebutkan tasyahud pertama? Tasyahud pertama tidak disebutkan oleh muallif. Muallif hanya menyebutkan tasyahud al-akhir. Apakah tasyahud pertama tidak termasuk rukun sholat? Jawabannya adalah tasyahud pertama bukanlah rukun sholat. Tasyahud pertama tidak termasuk rukun sholat. Tetapi hukum tasyahud pertama adalah wajib. Berbeda halnya antara rukun dengan wajib. Sebagaimana yang telah kita jelaskan bahwa rukun dia tidak mungkin gugur dalam seluruh keadaan. Yang namanya rukun itu tidak bisa gugur dalam seluruh keadaan. Baik ketika lupa, ketika dia tidak tahu, tidak gugur. Dia harus mendatangkan rukun yang dia tinggalkan tadi. Adapun wajib, adapun kewajiban, itu jika dia tinggalkan karena lupa, maka sholat dia tetap sah. Cukup bagi dia mengganti kewajibannya dengan sujud sahwi. Cukup mengganti kewajibannya dengan sujud sahwi. Kenapa kita bedakan antara tasyahud pertama dengan tasyahud akhir? Tasyahud pertama hukumnya wajib, bukan rukun, dan tasyahud akhir hukumnya rukun. Tidak sekedar wajib saja tapi rukun. Kenapa bedanya? Padahal hadis Ibnu Abbas mengatakan, hadis Ibnu Mas'ud tadi mengatakan Rasul mewajibkan kepada kami tasyahud. Tidak disebutkan tasyahud pertama atau tasyahud kedua. Nah, jawabannya adalah asal tasyahud pertama hukumnya rukun sebagaimana tasyahud akhir. Tasyahud pertama asalnya hukumnya rukun sebagaimana tasyahud akhir. Tetapi dalam sebuah hadis yang lain, hadis ini mengkhususkan bahwa tasyahud pertama bukanlah rukun salat. Apa hadis tersebut? Yaitu dahulu Rasulullah SAW suatu ketika beliau pernah lupa dalam salatnya dan tidak mengerjakan tasyahud pertama. Maka beliau mengganti tasyahud pertama yang beliau tinggalkan itu dengan sujud sahwi saja. Dan beliau tidak mengulang sholatnya dan menambah dengan, tidak mendatangkan tasyahud tersebut dengan mengulang sholatnya. Tetapi beliau cukup mengganti kewajiban yang beliau tinggalkan itu dengan sujud sahwi. Hadis ini adalah hadis yang mengeluarkan tasyahud pertama dari rukun sholat. Asalnya tasyahud pertama rukun sholat, sebagaimana tasyahud kedua, tasyahud akhir. Tetapi ada sebuah hadis yang mengkhususkan bahwa tasyahud pertama tidak termasuk rukun. Dikarenakan jika seseorang meninggalkan tasyahud pertama itu karena lupa, cukup bagi dia mengganti dengan sujud sahwi. Kemudian yang ke-12, al-julus lit-tasyahud al-akhir. Duduk untuk tasyahud al-akhir. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam fa'alahu wa dawama alaih. Dikarenakan Rasulullah SAW selalu mengerjakannya dan tidak pernah beliau meninggalkannya. Dan beliau lah yang mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Kemudian bagaimana posisi cara tasyahud al-akhir? Para ulama berbeda pendapat. Bagaimana cara duduk seseorang ketika tasyahud al-akhir? Para ulama berbeda pendapat dan pendapat yang sahih bahwa tasyahud al-akhir, tasyahud yang kedua dari salat ini dirinci. Tasyahud al-akhir ini dirinci. Jika salat tersebut adalah salat yang memiliki dua tasyahud, maka tasyahud akhir dengan duduk at-tawarruk, dengan duduk tawarruk. Jika salat tersebut memiliki dua tasyahud seperti salat maghrib, salat zuhur, asar, salat yang ada dua tasyahud, maka tasyahud yang kedua ini dilaksanakan dengan duduk at-tawarruk. Apa itu duduk at-tawarruk? Yaitu seorang menegakkan kaki kanannya dan mengeluarkan kaki kirinya di bawah kaki kanannya, dikeluarkan kaki kirinya tersebut dan duduk di atas bumi. Duduk di atas bumi, tidak duduk di atas kaki kiri. Kaki kirinya dia keluarkan dari kaki kanan sebagaimana yang kita lakukan setiap akhir salat yang memiliki dua tasyahud. Itulah duduk tawarruk, duduk tawarruk. Menempelkan atau duduk di atas tanah. Duduk di atas lantai dan dia keluarkan kaki kirinya ke arah kanan. Di bawah kaki kanan. Maka kesimpulannya, duduk dalam tasyahud al-akhir, yaitu jika pada sholat yang memiliki dua tasyahud, yaitu dengan tawarruk. Tetapi jika pada sholat yang hanya memiliki satu tasyahud, maka dengan al-iftirash. Maka dengan duduk al-iftirash, yaitu duduk di atas kaki kiri. Inilah pendapat al-Hanabilah, pendapat al-Imam Ahmad bin Hanbal dan pengikutnya. Demikian juga pendapat ini dipilih oleh Syekh Al-Utsaimin dan juga Lajnah Ad-Daimah. Dalam pendapat ini terdapat penggabungan beberapa hadis. Penggabungan beberapa hadis digabungkan dengan pendapat yang kita jelaskan tadi. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa Rasul ketika salat beliau duduk dengan tawarruk. Dalam hadis yang lain beliau duduk dengan iftirash. Maka pendapat ini menggabungkan seluruh pendapat tersebut. Dan juga terdapat hadis yang menunjukkan sifat ini. Maka kesimpulannya seperti tadi. Kesimpulannya bahwa salat itu jika memiliki dua tasyahud, maka tasyahud yang akhir cara duduknya yaitu dengan jalsah at-tawarruk. Duduk di atas bumi dan mengeluarkan kaki kiri ke kanan. Adapun duduk al-iftirash, maka dilakukan pada tasyahud yang terakhir dalam sholat yang hanya memiliki satu tasyahud, atau keadaan yang kedua ketika duduk di antara dua sujud. Kapan duduk iftirash kita lakukan? Pada dua keadaan. Ketika duduk di antara dua sujud, keadaan yang kedua ketika sholat yang hanya memiliki satu tasyahud. Sholat dua rakaat atau satu rakaat sholat witir misalnya, maka itu duduknya dengan iftirash. Baik, kita lanjutkan beberapa permasalahan yang lain pada pertemuan yang akan datang. Ila huna wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.